بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari membacakan kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghazzi rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki fasal yang selanjutnya dari beberapa adab as-suhbah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yaitu suhbatul ikhwan, adab-adab tatkala seorang muslim berinteraksi dengan saudara-saudaranya. Di dalam bab ini Al-Imam Abdul Barakat Al-Ghazzi rahimahullah menyebutkan secara kesimpulan dan global seputar suhbatul ikhwan, apa yang semestinya seorang muslim diberikan kepada saudaranya tatkala ia berinteraksi dengan mereka. Walaupun dari sisi perincian-perinciannya ini telah beliau sebutkan di awal pembahasan hingga pada beberapa bab-bab yang sebelumnya, itu keseluruhannya menjelaskan tentang akhlak dan adab yang hendaklah seorang muslim ia berikan kepada saudaranya seorang muslim yang lainnya. Dan terkhusus terkait suhbatul ikhwan, beradab bersama seseorang, apalagi berbentuk interaksi hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, ini sangat-sangat butuh untuk kemudian seorang senantiasa memperhatikan dengan perhatian yang serius. Karena sekian banyak kasus, dari kasus-kasus yang terjadi ini sedikit banyaknya terkait ketimpangan akhlak dan adab seseorang terjatuh di dalam bab muamalah, interaksi antara seorang dengan yang lainnya. Sekian banyak kasus, bahkan tak cukup sebetulnya pembenahan itu dilakukan hanya sekedar seseorang mendengarkan pembahasan-pembahasan seputar tersebut atau hal ini, namun yang selayaknya butuh untuk seseorang memberikan perhatian yang serius di dalamnya adalah agar ia senantiasa mengevaluasi perbuatannya, demikian pula sikap-sikapnya. Dan termasuk tentunya dari kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan dan muliakan pada seorang hamba adalah manakala Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin memberikan taufik kepada hamba tersebut, sehingga dengan taufik dari sisi Allah Azza wa Jalla ia bisa mendapatkan penjelasan, keterangan terkait perbuatannya, demikian pula ucapan-ucapannya. Karena demikian banyak kasus yang terjadi seputar ketimpangan di dalam bab ini adalah disebabkan karena tidak sadarnya seseorang tatkala ia terjatuh di dalam penyimpangan di dalam bab al-akhlaq. Ia tidak sadar kalau semisal ucapannya tersebut itu kasar, ia tidak sadar kalau semisal dia itu ternyata seorang yang temperamen. Ia juga tidak sadar kalau semisal ternyata sikapnya kepada saudaranya itu salah dan keliru. Naam, sehingga dengan ketidaksadaran ini akhirnya melatar belakangnya dirinya untuk secara yakin mengucapkan ucapan yang selayaknya diucapkan dan melakukan perbuatan yang selayaknya dia lakukan kepada kawannya. Naam. Ini tentu merupakan satu dari sisi kekurangan seseorang, manakala dia tidak melihat kepada kesalahan-kesalahannya, tidak mengevaluasi semua tindak tanduknya, sangat memungkinkan apa yang tadi kita sebutkan akan ia alami dan ia rasakan. Nah, sehingga tadi kita sebutkan bahwasannya termasuk dari kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla curahkan pada diri seorang hamba adalah manakala hamba tersebut diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin untuk ia mengerti kesalahannya. Diam. Dafa Yasin. Ini Yahya, Isa. Diam. Yang ribut berdiri nanti. Tadi kita sebutkan taufik yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang hamba sehingga dia menyadari perbuatannya dan kekeliruannya. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan mahal nilainya. Bila mana seorang ia mengetahui kadar demikian pula sisi dampak yang positif yang ditimbulkan karena hal tersebut. Dan tentulah keadaan seorang ia diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin sehingga dia mengerti, sadar kesalahannya. Sadar kalau semisal selama ini dia adalah sebagai seorang yang angkuh. Sadar kalau semisal selama ini ternyata dia sombong. Sadar kalau semisal selama ini dia adalah ternyata seorang yang kasar, yang temperamen, demikian pula suka bersu'udzon kepada kawannya dan yang semisalnya. Naam, ini merupakan kenikmatan yang besar. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tuba li 'abdin di dalam hadisnya syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubi nas. Beruntung bagi seorang hamba, keberuntungan bagi seorang hamba yang manakala aib-aibnya tersebut itu lebih menyibukkannya dibandingkan dia melihat aib-aib orang lainnya. Ia tersibukkan dengan aibnya. Namanya seseorang pasti dan pasti ia punya aib. Pasti dan pasti dia punya aib. Sebagaimana orang lain yang ia berinteraksi dengan mereka, bercengkrama dengan mereka dan bertutur kata dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, ini juga memiliki aib, memiliki kesalahan. Sehingga sebagian salaf menyebutkan man talaba akhan bila aibin ya'ishu bila akhin. Ya kan, man talaba akhan bila aibin ya'ishu bila akhin. Seorang yang ia ingin untuk mencari seorang kawan yang tidak punya aib, ingin memiliki seorang kawan yang lembut tutur katanya, ingin memiliki seorang kawan yang pengertian dengan dirinya, ingin mengerti seorang kawan yang ngalahan, yang mengerti tentang kekurangannya dan seambrek dari kebaikan-kebaikan yang tidak ada timpangnya dan cacatnya. Nah, sebagian salah menyebutkan ya'ishu bila akhin, maka dia akan hidup dalam keadaan seorang diri, tidak ada kawan yang bersamanya. Ia menjadi seorang yang individual, individualisme, yang sukanya menyendiri, yang sukanya menyendiri, tidak mau berkawan dengan yang lain, sukanya tersibukkan dengan perbuatan dan aktivitas dirinya sendiri, dalam keadaan tidak mau bergaul, tidak mau bercengkrama, tidak mau bertutur kata serta dekat dengan kawan-kawannya yang lainnya. Ini keadaan seorang yang manakala dia ingin mencari kawan impiannya. yang memiliki seambrek dari keutamaan. Karena tidak dipungkiri bahwasanya semua manusia pasti dan pasti punya aib. Bahkan apabila seorang melihat dan berkaca kepada perbuatannya dan jati dirinya sendiri juga memiliki aib kekurangan. Ya kan, tidak usah dia melihat orang lain, melihat dirinya sendiri ini ada kekurangannya. Sehingga manakala seorang ia tersadar akan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, ini merupakan satu kenikmatan yang besar. Kenapa kita katakan ini termasuk dari kenikmatan yang besar? Karena akhirnya dia bisa introspeksi, dia bisa mengevaluasi, akhirnya dia ada upaya untuk kemudian merubahnya. Mudah diingatkan adalah ciri-ciri orang yang seperti ini. Mudah menyesali perbuatannya, ucapannya adalah ciri-ciri orang seperti ini. Mudah untuk kemudian memaafkan dan lapang dada juga ciri-ciri orang yang seperti ini. Sehingga padanya akan terlahirkan sekian dari sifat-sifat yang mulia. Dan keadaan seorang ia mengerti bahwasanya selama ini ia salah dan keliru banyak caranya, dan dengannya dia bisa mendapatkan sebab tersebut. Di antaranya adalah dengan mencari ilmu, menimba ilmu, dia duduk di majelis. Manakala di majelis tersebut dia mendengarkan ilmu seputar akhlak dan adab, maka ia sadar, wah ternyata selama ini dia salah dan keliru. Manakala di dalam majelis tersebut disebutkan kepada dirinya akhlak, adab seputar interaksi antara dirinya dengan tetangganya, namun ternyata selama ini dia adalah seorang yang kasar, dia adalah seorang yang mudah untuk kemudian menyalahkan tetangganya dan tidak memiliki hubungan baik dengan mereka dan yang semisalnya, akhirnya dia sadar ilmu akan merubah keadaan. Demikian pula sikap seseorang bila ilmu tersebut adalah ilmu yang nafi', bila ilmu tersebut adalah ilmu yang nafi'. Namun terkadang seorang yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang nafi', hanya sekedar mendengarkan dengan dua telinganya tentang ilmu tersebut, membaca dengan kedua matanya perihal ilmu tersebut, namun ternyata tidak mengasar, membekas pada sikap-sikapnya, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Sebagian salaf menyebutkan laisal ilmu ma hafiza walakinnal ilma ma nafa'a. Ilmu itu bukan dilihat dari sisi yang dihafal. Kalau penghafal-penghafal itu banyak, penghafal-penghafal ilmu itu banyak. Si fulan menghafal ilmu hadis seputar adab yang baik kepada tetangganya, hafal kecepal, hafal di luar kepala. Mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, hafal. Nah. Namun apakah ilmu tersebut dinyatakan sebagai ilmu yang nafi'? Ini dilihat. Apakah ilmu ini mengathar, membekas pada perbuatannya? Apakah dia membenahi akhlak dan sikapnya tatkala berinteraksi dengan tetangganya? Apakah ia memaafkan kesalahan tetangganya? Apakah ia sebaliknya seorang yang memiliki hasad dengan mereka dan suka mencari-cari aib mereka dan yang semisalnya? Ini dilihat. Ilmu itu kalau semisal berpengaruh pada perbuatan, demikian pula sikap dan perilaku seseorang, ini dinyatakan sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang nafi'. Walakinnal ilma ma nafa'a. Akan tapi ilmu itu sebenarnya adalah ilmu yang memberikan manfaat kepada seseorang. Dan ada kalanya seseorang tersadar dengan kesalahan dan aibnya selama ini, tutur katanya selama ini dengan taufik secara langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tatkala ia terdiam, ia sedang memikirkan perbuatannya, kemudian dia sadar, wah ternyata saya keliru. Ternyata tadi tatkala saya berbicara dengan teman saya, saya menyinggung perasaannya. Ternyata tadi tatkala saya berinteraksi dengannya, langsung bermudah-mudahan menyalahkannya, suudzon. Akhirnya dia tersadar. Ini taufiq dari sisi Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla tentu sangat mahal. Tentu sangat mahal. Karena betapa banyak orang yang diingatkan tentang ilm, diingatkan tentang seputar akhlak dan adab, namun ternyata seakan-akan ia hanya mendengarkannya dan melihatnya, namun ternyata dia menjadi seorang yang diam bisu. Pendengarannya hanya sekedar dijadikan sebagai pendengaran, matanya juga hanya sekedar dijadikan sebagai penglihatan saja. Setelah dinasehati, dia kembali seperti sebelumnya. Nah, didudukan, dinasehati, didengarkan perkataan seorang ustadz atau seorang syekh, kemudian diingatkan kesalahannya, kesalahannya ada pada bab A, bab B, bab C dan yang semisalnya, disebutkan secara terperinci. Namun karena hidayah taufik berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang Allah berikan hidayah tersebut kepada siapa yang dikehendakinya, sehingga mengetahuinya orang yang mengetahuinya dan mengamalkannya orang yang mengamalkan petunjuk dan hidayah tersebut. Kita melihat kisah antara suku Quraisy yang berdomisili di kota Mekah dengan penduduk Yathrib yang tinggal di kota Madinah dari kalangan Al-Ansar. Kita melihat jalan sampainya hidayah kepada masing-masingnya ternyata sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan kita melihat keadaan masing-masing dari dua suku tersebut, kita sangat membuat takjub, tertegun tentang hidayah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kepada para hamba-hambanya. Merupakan sesuatu yang sangat mengagumkan. Sebagai misal suku Quraisy yang tinggal di kota Mekah, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bayinya mereka kenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dewasanya hingga menjadi seorang Nabi. Karena mereka adalah seorang yang paling mengenal Rasul Alaihi Salatu Wasallam, karena berinteraksi langsung dan melihat secara langsung. Naam, hingga akhirnya mereka pun memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait akhlak dan sopan santunnya, hingga mereka menggelari Rasul dengan gelar yang mulia sebagai seorang amin yang terpercaya, yang amanah. Namun ternyata kedekatan mereka dengan Rasul dan tahu persisnya mereka siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya, demikian pula mulianya nasab keluarganya, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada mereka risalah dari sisi Allah azza wa jalla, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam menerangkan kepada mereka bahwasanya amalan yang mereka amalkan selama ini adalah amalan kebatilan, amalan kesyirikan yang bertentangan dengan ajaran Allah azza wa jalla, maka tiba-tiba saja mereka berubah drastis 180 derajat. Yang sebelumnya menyanjung Rasul menjadi seorang yang menghina Rasul. Yang sebelumnya memuliakan Rasul menjadi seorang yang mencibirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ini termasuk dari sebesar-besar kemungkaran. Ya kan? Sebesar-besar kemungkaran. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf, sebesar-besar kemungkaran adalah engkau melihat, engkau mengetahui sesuatu yang engkau ingkari sebelumnya, namun ternyata di waktu yang setelahnya engkau mengamalkannya. Nah, keadaan yang seperti ini sangat jauh berbeda dengan sikap dan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Ansar yang tinggal jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian besar di antara mereka tidak mengenal Rasul, hanya sekedar mendengarkan berita dari sekelompok orang di antara mereka yang mendatangi kota Mekah, kemudian mendengarkan tentang berita kenabian Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian mereka mengimaninya. Naam. Akhirnya berbondong-bondong kaum Al-Ansar mengimani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu kaum yang jauh letaknya dengan Rasul, satu kaum yang tidak mengerti secara detail tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu kaum yang mungkin sebagian besar di antara mereka tidak melihat siapa itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hanya sekedar mendengarkan berita-beritanya. Diam. Hingga tatkala kita membaca kisah kedatangan Rasul ketika beliau pertama kali menginjakan kakinya di kota Yathrib, di kota Madinah, sementara ketika itu beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka berbondong-bondong orang-orang Ansar mengerumuni keduanya. Karena mereka sebagian besarnya tidak mengenal dan mengerti siapa Nabi, mereka menyangka yang Nabi dan menjadi Rasul, yang Nabi dan yang Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena dari sisi perawakannya dan penampilannya sedikit berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka yang menjadi Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Itu sekedar persangkaan mereka. Namun mereka tidak berani untuk menanyakannya. Hingga tatkala mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian mereka memahami kekeliruannya. Oh, ternyata yang Rasul itu yang ini. Nah. Lihat, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan keadaan yang seperti ini berbeda juga jauh dengan apa yang disikapi oleh mereka, orang-orang Yahud yang tinggal di sekitar kota Madinah. Orang-orang Yahud bisa kita katakan sebagai seorang yang paling berilmunya tentang kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling alim, yang mengerti tentang kemunculan akan datangnya seorang Nabi pada akhir zaman. Bahkan secara detail sifat-sifat dari sifat-sifat Nabi tersebut mereka ilmui, mereka pelajari. Bahkan sebelum munculnya Nabi ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa kanu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, bahwasanya mereka orang-orang Yahud, mereka membanggakan akan munculnya Nabi tersebut, kemudian membanggakan suku mereka akan mendapatkan kemenangan, pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tatkala mereka berbicara dengan orang-orang kafir, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, namun tatkala apa telah datang kepada mereka, apa yang mereka ketahui sebelumnya, mereka pun sekonyong-konyong menjadi seorang yang mengingkarinya dan mengkufurinya. Berbeda jauh. Orang-orang Quraisy, mereka adalah seorang yang jahil, tidak mengerti dan tidak faham tentang kemunculan Nabi tersebut. Namun dari sisi kedekatannya, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka paling tahu sifat Rasul alaihi salatu wassalam. Namun ternyata seiring dengan ini, mereka menjadi orang yang menolaknya, mengingkarinya, bahkan memeranginya. Orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib, mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Rasul, tidak mengerti siapa sosok Rasul, hanya mendengarkan dari berita orang-orang di antara mereka yang ketika itu berangkat ke kota Mekah dalam keadaan berhaji atau berumrah, kemudian melihat Rasul, melihat dakwah Rasul, kemudian mendengarkan secara langsung apa ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, mereka pun beriman dan menyampaikan kepada kaumnya, dan banyak di antara mereka yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ternyata kita melihat ajib, sesuatu yang sangat mengagumkan dari sisi cara sampainya hidayah Allah Azza wa Jalla kepada masing-masingnya. Kejauhan orang-orang Ansar tidak menyebabkan akhirnya jauh pula hidayah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Sebaliknya orang-orang Yahud sebagai seorang yang mengerti al-ilm, mengerti kebenaran, bahkan menyampaikan kebenaran itu di hadapan masyarakat-masyarakatnya dari suku Arab. Ketika terjadi perselisihan, mereka langsung menyampaikan kemunculan Nabi tersebut. Bahkan orang-orang Ansar mengenal dan mengerti kemunculan seorang Nabi melalui lisan-lisan mereka, orang-orang Yahud. Naam. Melalui lisan-lisan mereka, orang-orang Yahud yang sering mereka dengarkan, mereka membanggakan suku mereka, demikian pula membanggakan tentang kemunculan Nabi tersebut, sehingga mereka pun menjadi seorang yang beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang mengenal itu kebenaran sebagai kebenaran sudah pasti diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian mengamalkannya. Tidak mesti pula seorang yang tidak mengenal kebenaran bukan berarti akhirnya dia jauh dari kebenaran. Namanya hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla, yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Termasuk pula dalam bab al-hidayah at-taufiq dari sisi Allah Azza wa Jalla adalah terkait bab interaksi akhlak, sikap seseorang dengan kawan-kawannya. Nah, banyak pula di antara mereka orang yang berilmu, namun ternyata dari sisi sikap interaksinya dengan kawan-kawannya sangat berbeda jauh dengan ilmunya, sangat berbeda jauh dengan apa yang diilmuinya tersebut. Dia sebagai seorang yang sombong, dia sebagai seorang yang temperamen, dia sebagai seorang yang suka bersuudzon kepada kawannya, berkhianat bahkan dengan kawannya, dan yang semisalnya. Bahkan masyarakatnya mengerti dan mengenalnya sebagai seorang yang jelek akhlaknya, bukan mengenalnya sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang berilmu. Nah, ini banyak kasus demikian. Sehingga senantiasa intinya kita memberikan nasihat kepada para tulab al-ilm, demikian pula kepada semua ikhwan sekalian, untuk kemudian memiliki perhatian yang serius di dalam bab akhlak, demikian pula adab masing-masing kita seluruhnya. Tidak juga saya menyangka bahwa saya seorang yang paling baik akhlaknya, tidak, namun sama-sama membenahi, saling memberikan nasihat, saling memberikan teguran. Ini sangat perlu untuk terus kita kembangkan dalam rangka untuk menyadarkan seorang tentang pentingnya pembahasan akhlak dan adab tersebut, dan menyadarkan seorang tentang kesalahan, demikian pula kebatilan-kebatilan ucapannya, demikian pula tindak tanduknya. Sehingga tadi kita sebutkan, terkadang hidayah taufik kesadaran seseorang tentang kesalahannya itu murni hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Namun terkadang pula seorang itu sadar dirinya salah, ternyata selama ini sikapnya itu keliru, ucapannya ternyata tidak benar. Tatkala ada orang lain yang mendatanginya dan menasihatinya, tatkala ada orang lain yang menemuinya, mengingatkannya, menyadarkannya dengan hadis, dengan Al-Quran, diingatkan bahwasanya perkataan kamu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, sikap-sikapmu sangat berbeda jauh dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan di dalam hadis-hadisnya. Ini loh ayatnya, ini loh hadis-hadisnya, demikian dan demikian. Bahkan keterangan mereka para ulama demikian dan demikian. Dinasihati, baik secara sirran, sembunyi-sembunyi, mungkin melalui media sosial. Demikian mudah seorang mengingatkan kesalahan orang lain dengan WhatsApp, ataukah dengan chattingan, ataukah dengan meneleponnya secara langsung, ataukah sifatnya bertemu secara langsung dan menyadarkannya. Nah, ini bisa kita katakan bila kita melihat adanya seseorang yang perhatian dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemudian menegur kita dengan cara yang baik, penuh hikmah, terlihat adanya semangat dari dirinya untuk menyadarkan kita dan mengembalikan kita kepada kebenaran. Ini adalah seorang teman yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat mahal. Sangat jarang kita menjumpai ada teman yang seperti ini, ada teman yang seperti ini. Sehingga sebagian salaf menyebutkan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada seseorang yang orang tersebut itu ternyata perhatian dengan kesalahan-kesalahan saya. Tatkala saya salah, dia memberikan hadiah kepada saya tentang kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama ini. Baik sifatnya salah di dalam berucap, salah di dalam memutuskan, salah di dalam berinteraksi dengan seseorang, salah di dalam beribadah, salah di dalam bermanhaj. Al-muhim, al-khata, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi dan mesti dilakukan oleh seorang manusia. Karena manusia adalah tempatnya kelupaan dan kesalahan. Naam. Sehingga hendaklah seorang bergembira dan berlapang hati tatkala ia melihat ada yang mendatanginya, memegang tangannya, ataukah mungkin berchattingan langsung melalui WhatsApp-nya, Telegram-nya, atau yang semisalnya, menyadarkan kesalahan-kesalahannya. Hendaklah dia menerimanya dan menyatakan kepadanya, jazakallahu khairan katsira, ternyata selama ini saya salah, ternyata selama ini saya keliru, saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, jazakallahu khair, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Inilah jiwa-jiwa para kesatria, jiwa-jiwa para kesatria yang mengaku kesalahannya, bahkan tidak malu untuk mengatakan dia salah. Bahkan kalaulah semisal kesalahan yang dilakukan itu akhirnya diketahui oleh tetangganya dan masyarakatnya, kemudian dia menyampaikan secara langsung dengan lisannya bahwasanya dia salah, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyesali perbuatannya, dia keliru, jangan diikuti. Ini merupakan perbuatan para kesatria-kesatria Islam. Nah, sangat banyak mereka orang-orang yang memiliki mental pengecut, merasa ego dan merasa memiliki harga diri yang tinggi, akhirnya dia tidak mau untuk kemudian mengakui kesalahannya tersebut. Egonya main, perasaannya main. Kalau misalnya saya mengatakan yang demikian dan merujuk ucapan saya, merevisi ucapan saya sementara semua sudah tahu, nah, terus nanti kemana muka saya ini? Kemana muka saya? Malu saya. Nah, malu. Sehingga tidak mau untuk kemudian terang-terangan secara gentle mengakuinya. Kalaupun dia menyampaikan rujuknya, dia sampaikan dengan bentuk syak, dengan bentuk keraguan-raguan. Ya, saya enggak tahu, mungkin saya salah dan keliru. Coba dicek, coba dilihat benar enggak itu kesalahannya. Jangan-jangan saya enggak lakukan. Ragu bahwasanya dia itu salah, namun anehnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini suatu yang kontradiktif antara pengakuan demikian pula sikapnya. Nah, tidak kemudian malah emosi ketika ada seorang menasihatinya, emosi dia. Tidak kemudian menjadi seorang yang temperamen tatkala ada seorang yang menegurnya dengan baik, akhirnya dia maki, dia jauhi, dia hajar, tidak mau menyapanya. Nah, bahkan ia membenci kepada siapa saja yang mengingatkan kesalahannya. Ia benci. Ini tentu keadaan yang sangat-sangat disesalkan. Dan orang yang seperti ini juga ada, karena tipikal keadaan seorang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan dijadikannya keadaan seorang masing-masing seorang dari sisi sampainya kebenaran kepada dirinya, ataukah menerima tidaknya dirinya di dalam melakukan konsekuensi dari kebenaran tersebut. Ini di dalamnya sebagai ibrah, pelajaran yang berharga bagi kita yang melihatnya, bagi kita yang mempelajarinya dan bersentuhan langsung dengannya, untuk kemudian menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga. Jadikan apa yang ada pada diri saudara-saudara kita ini sebagai cermin pelajaran. Kalau semisal kita melihat ada seorang yang suka berkhianat, jadikan sebagai cermin untuk kemudian kita mengintrospeksi sikap, demikian pula ucapan kita, apakah kita berkhianat sebagaimana dirinya. Kalau semisal kita ada pada diri kita sifat khianat yang ia miliki, maka lekas memperbaikinya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melihat ada seorang kawan kita yang bermudah-mudahan di dalam berdusta, jadikan sebagai cermin pelajaran yang berharga. Seakan-akan perbuatan yang dilakukan oleh kawan kita ini adalah ibaratnya sebagai rambu-rambu merah untuk diri kita. Jangan sampai kita melakukan seperti dirinya. Ini loh contoh perbuatan yang buruk, jangan kamu menirunya. Ini loh contoh perbuatan yang baik, tatkala kita melihat si fulan, seorang yang rendah hati, seorang yang setia kawan, seorang yang perhatian dan semisalnya, seakan-akan itu adalah rambu yang menunjukkan kepada kita untuk kemudian memperlihatkan amalan-amalan kebaikan yang dengannya kita termotivasi untuk menirunya dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu sebagai fitnah. Ingat selalu firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Ada yang sombong sebagai fitnah untuk seorang yang tawadhu. Adanya seorang yang baik akhlaknya sebagai fitnah untuk seorang yang jelek akhlaknya. Masing-masing sebagai fitnah. Untuk menguji apakah seorang yang baik akhlaknya tersebut, dia terus istiqamah di atas kebaikan akhlaknya ataukah tidak. Nah, adanya seorang yang kaya sebagai fitnah untuk yang miskin. Yang miskin juga fitnah untuk yang kayanya. Adanya seorang yang jahil sebagai fitnah untuk yang alimnya. Yang alimnya juga sebagai fitnah untuk yang jahilnya. Demikian seterusnya. Masing-masing kita adalah lawan untuk saudaranya, dan saudara kita juga lawan untuk kita, yang dituntut untuk saling berbenah, saling mengevaluasi, saling bersabar, saling berlapang dada antara satu dengan yang lainnya. Atas birun, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, apakah kalian menjadi orang-orang yang bersabar? Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi seorang mukmin yang ia sabar tatkala berinteraksi dengan kawannya, dengan saudaranya, dibandingkan dengan seorang mukmin yang ia meninggalkan saudaranya namun disebabkan karena dia tidak memiliki kesabaran. Al-mu'minu alladhi khalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang ia berinteraksi dengan manusia kemudian dia bersabar dari gangguan-gangguan mereka, lebih baik nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau berinteraksi dengan manusia karena tidak bisa sabar dari kesalahan-kesalahannya. Banyak orang meninggalkan seorang yang temperamen, tidak mau berkawan. Banyak orang yang meninggalkan seorang yang jelek akhlaknya, tidak mau mendekatinya. Banyak seorang yang tatkala melihat saudaranya memiliki sifatul khianat, ya tinggalkan. Ya menyendiri, tidak mau berkawan, tidak mau bercengkrama, menghajarnya. Dalam keadaan dia adalah sebagai seorang muslim yang butuh dinasehati, yang butuh ditegur, yang butuh didekati, yang butuh dilunaki, yang butuh untuk kemudian kita menerapkan nasihat kepada dirinya secara bertahap, kelembutan, dengan cara yang hikmah. Ini tentu seorang yang bisa melakukan dan mewujudkan itu seluruhnya adalah sebagai seorang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Karena dengannya ia bisa menasehatinya, dengannya dia bisa menegurnya, dengannya dia bisa terus membenahi kesalahan-kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.